Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baiklah, khairul hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuhah fa'inna kuna muhdathatin bid'ah wa kuna bid'atin dolalah ma'abad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT berikan kelimatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyuh Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebutkan pada pertemuan lewat subhat-subhat perancuan-perancuan yang dimunculkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu ataupun dalam keadaan yang tidak mengetahui makna tauhid, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, pada hari kiamat nanti mereka manusia dalam keadaan mendatangi para nabi. Ketika di padang mahsyar, ketika dalam keadaan sangat panas, kemudian mereka meminta kepada Nabi Adam agar berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam menyebutkan udhunya. Kemudian mereka manusia ini mendatangi para nabi-nabi seperti Nabi Musa, demikian juga Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Nuh, Nabi Isa, sampai mereka akhirnya menyebutkan udhur-udhur, kecuali Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan udhurnya, untuk kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak memahami makna tauhid beranggapan bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya istighosah dengan para nabi. Dan ini adalah pendalilan yang sangat salah sekali. Sudah kita sebutkan bahwa waktu itu mereka beristighosah kepada, kalaulah itu adalah istighosah, meminta agar dihilangkan kesulitan, itu mana istighosah. Karena itu adalah istighosah, maka ini adalah istighosah kepada makhluk yang ada kemungkinan mampu, maka ini boleh, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, demikian jawabannya. Jadi sesuatu yang itu mampu atau kemungkinan mampu, maka boleh. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan kisahnya kaum Nabi Musa alaihissalam ketika meminta istighosah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jelas, sudah jelas pembahasannya. Ya, demikian. Kalau itu mampu, maka boleh istighosah dengan suatu yang masih hidup di hadapan dia. Tapi kalau istighosah dengan mayit yang telah mati, demikian juga suatu yang tidak di hadapan dia, mamanya istighosah kepada makhluk walaupun hidup tapi tidak di hadapan dia, maka ini perbuatan syirik. Walaupun orang mati itu adalah orang-orang soleh, dimintai istighosah. Ya, demikian. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa mereka manusia waktu itu bukan istighosah kepada para nabi, walaupun taruhlah itu istighosah adalah boleh apabila dengan syarat-syarat tadi. Ya, tetapi yang sebenarnya bukan istighosah, tetapi apa? Yastashfi'un. Mereka minta kepada para nabi itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat. Minta syafaat kepada para nabi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Agar mereka para nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan kepedihan di waktu itu ataupun segera diputuskan apa yang ada pada mereka. Ya, demikian. Kita berikutnya akan membahas subhat mereka berikutnya. Setelah sebelumnya juga subhat-subhat yang sangat banyak yang sudah kita jawab. Ya, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya akan dibawakan oleh mereka, orang-orang musyrik atau mereka yang tidak memahami makna tauhid, subhat yang lain yang hampir mirip dengan yang kita sebutkan tadi, dengan subhat yang telah lewat pembahasannya, hampir mirip. Ya, yaitu apa? Kisahnya Nabi Ibrahim AS. Dan pendalilan mereka dengan pendalilan hadis yang dhaif juga. Kisah Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan di api, ketika dibakar waktu itu. Mereka beranggapan bahwa waktu itu malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim AS, ya, untuk membantu beliau, menyelamatkan beliau dan sebagainya. Ya, kalau sesuatu istighosah itu tidak boleh, niscaya malaikat Jibril tidak akan menawarkan dirinya untuk membantu Nabi Ibrahim AS. Ini alasan mereka. Dan mereka berdalil bahwa Nabi Ibrahim AS waktu itu ditawari oleh malaikat Jibril AS untuk diselamatkan ketika dilemparkan ke dalam api itu. Kalau itu tidak boleh, niscaya istighosah tidak boleh juga. Ya, ini subhat mereka. Walaupun kisahnya ini adalah kisah yang dhaif. Kisah tersebut adalah kisah yang dhaif. Tetapi kalau kita ingin menjawab, kalau Allah itu kisahnya sahih, kalau Allah. Tapi jawaban kita mudah, seperti yang telah lewat, yaitu apa? Minta pertolongan atau bahkan istighosah kepada makhluk yang dia itu hadir dan dikira mampu, maka boleh, kan demikian. Ya demikian, orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan atau tidak paham dengan masalah tauhid mencari hadis-hadis, dalil-dalil yang seakan mendukung mereka bahwa istighosah dengan mayit itu boleh. Kembalinya ke arah itu lagi, ya, mendatangi kuburan-kuburan para wali, tawasul dengan mereka, istighosah dengan mereka agar kesulitan yang sulit yang dialami karena corona atau karena pacekli dan sebagainya, berdoa kepada mayit-mayit di kuburan itu. Ya, kemudian mayit itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disingkapkan, dihilangkan kesulitan tersebut, musibah tersebut. Ini adalah benar-benar syirik. Ya, walaupun alasan tadi disebutkan, alasan ini dan itu. Sampai kisahnya Nabi Ibrahim ini yang akan kita jelaskan. Yang sudah kita jelaskan ini adalah kesimpulan yang akan kita bahas, dan nanti kita akan menyebutkan tentang kejadian Nabi Ibrahim AS ketika beliau dilemparkan oleh Raja Namrud. Ya, sebagian mengatakan namanya demikian, walaupun dibicarakan oleh sebagian ulama namanya itu. Tapi jelas dalam Al-Quran kisahnya tersebut. Demikian juga bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim mengucapkan, ya, kalimat-kalimat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, demikian. Jadi kesimpulan yang akan kita bahas adalah tadi kita sebutkan. Di syubhat yang lama, syubhat yang mudah untuk kemudian dibahas, dijawab ataupun dibalas. Qala Allah Ta'ala wa lahum syubhatun ukhra. Dan milik mereka ada syubhat, kerancuan yang lain. Ya. Dan kerancuannya adalah mirip dengan yang telah lewat baru saja. Wa yaqisatu Ibrahim alaihi salam lama ulqiya finnar. Dan dia adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api. Dan kisah ini disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau, ya, tafsir Al-Qurtubi. Beliau sebutkan panjang lebar. Demikian juga di beberapa buku kisahnya ini. Oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan oleh beliau di Jami' Ahkam Al-Qur'an hadis ini, kisah ini. Demikian juga ada orang-orang belakang seperti Al-Ajluni menyebutkan di Kashful Khofa nomor 1139. Dan itu adalah hadis yang dhaif. Ya, demikian. Demikian juga oleh Imam Al-Baghawi juga disebutkan juga kisah tersebut. Dan kita mengetahui bahwa saya Muhammad bin Abdul Wahab di karangan beliau ada tafsir Al-Baghawi. Karena beliau menyebutkan di dalam Usul Salasah, ya, berkata Al-Baghawi dan sebagainya. Demikian juga, ya, ulama-ulama yang lain menyebutkan tentang hadis ini, tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Dan itu adalah mirip dengan hadis Israiliyat. Riwayat yang disebutkan dan riwayat dari Ka'ab al-Akhbar yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab al-Akhbar ini, tapi kemudian masuk Islam ketika zamannya Umar, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan dia adalah seorang Yahudi. Al-Akhbar ini orang-orang ulama Alkitab, dan dia masuk Islam dan dia mempunyai kabar-kabar dari Israiliyah, dari Taurat dan semisalnya, dan tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lemah, ya demikian. Sungguh oleh beliau Allah Ta'ala, kisahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, i'taradalahu Jibrilun fil hawa, maka mereka Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam fil hawa, di hawa, ini di udara. Waktu itu mereka Jibril menawarkan, dan beliau waktu itu di hawa, demikian, ini di udara. Tapi kita ingat hadis ini adalah hadis yang dhaif, kisah yang dhaif. Ya demikian. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya, yang nanti disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang kejadian itu. Allah SWT dalam surat Al-Anbiya, Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, kami katakan, ini Allah SWT mengatakan kepada api, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan, bukan dingin yang sangat dingin. Apa disebutkan dinginnya itu kalau dibiarkan itu bisa mengalahkan panasnya itu, tapi dingin yang menyelamatkan. Jadilah dingin yang menyelamatkan atas Ibrahim. Dan di situ ada tafsir yang banyak. Sayangnya hadisnya dhaif yang disebutkan. Walaupun ada hadis yang sahih. Ketika waktu itu Nabi Sallallahu menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa waktu itu diperintahkan kita untuk membunuh cicak wasalqah. Kenapa? Nabi menyebutkan karena cicak itu yang meniupkan api yang ada di waktu itu. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api tersebut, sehingga kita diperintah untuk membunuh cicak. Sekali pukulan maka dapat paling lebih besar daripada di pukulan yang kedua. Ya demikian. Dan itu adalah sunnah. Kalau tidak mampu tidak mengapa. Maka di sini malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu Jibril sedang di udara. Bapaklah, maka mengatakan al-kahajah, apa engkau punya keperluan, apa engkau perlu bantuan. Ini pun sebatas apa, jelas ya, ini sebatas apa, minta pertolongan itu, memberikan, bahkan memberikan tawaran, apa kamu mau aku tolong, kan gitu. Bapak Ibrahim, maka berkata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, adapun kepada engkau aku tidak perlu, aku tidak butuh. Adapun kepada engkau aku tidak butuh. Qalu, mereka mengatakan, ini orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak paham dengan tauhid, ya. Kalau kan adil istighosah bi Jibril syirkan, kalau Allah istighosah minta pertolongan untuk dihilangkan kesulitan kepada Nabi Jibril itu suatu kesyirikan. Lam yu'ridha ala Ibrahim. Niscaya malaikat Jibril tidak akan menawarkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demikian. Ya. Jadi mereka mengatakan itu, kalau itu syirik, istighosah itu syirik, niscaya malaikat Jibril tidak akan menawarkan istighosah ini. Ini kan syubhat yang sangat rendah, kan itu. Syubhat yang sangat sangat mudah untuk dibantah. Bal jawabu, maka jawabannya, ana hadza min jinsi asyubhatil ula. Sesungguhnya ini termasuk dari jenis syubhat atau keraguan yang pertama. Ya, yaitu apa? Kisahnya Nabi Musa waktu itu. Ya. Demikian juga kisahnya orang-orang yang dia itu minta kepada para nabi nanti di padang mahsyar untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini minta istighosah kepada para nabi menurut mereka. Jadi seperti jenis syubhat yang pertama. Fa'ina Jibril aradu alaihi ayang fa'ahu bi amrin yaqdur alaihi. Maka sungguhnya malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan manfaat kepada Nabi Ibrahim dengan perkara yang dia, yakni malaikat Jibril, mampu atasnya. Kan demikian, malaikat punya kekuatan, malaikat Jibril. Sebutkan dalam tafsir juga, tafsir Al-Qurtubi, masya Allah, tafsir yang bagus. Ya, kalau kita kemudian kita memilikinya, yakni bagaimana disebutkan oleh beliau beberapa, yakni tafsir-tafsir atau pendapat-pendapat tentang kekuatannya Nabi. Kekuatannya malaikat Jibril ini, walaupun tadi, tapi tidak disebut oleh beliau sanad-sanad, tapi memberikan gambaran seperti ketika menghancurkan kaum Tsamud, kaum Ad, itu dari kekuatannya malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga kaum Lut, bagaimana diangkat buminya itu sampai diangkat kemudian dibalik dan dihantamkan ke negerinya itu. Ini dari kekuatannya malaikat Jibril alaihissalam. Sesungguhnya malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesuatu yang dia mampu atasnya, bahkan sangat kuat sekali. Fa'inu kama qalallahu ta'ala fihi, maka sungguhnya malaikat Jibril itu sebagaimana yang Allah SWT katakan di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang kelima, syadidul quwa, sangat kuat sekali. Ayat berikutnya, dzu mirratin fastawa, allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Yang mengajarkan hu, yakni dia Nabi Muhammad SAW adalah apa? Malaikat Jibril. Syadidul quwa, yang sangat kuat sekali. Dzu mirratin, sebutkan di situ tafsir mirrah bermacam-macam. Ada yang mengatakan punya kekuatan yang sangat besar. Ya, demikian. Dzu mirratin, yang dia itu malaikat Jibril sangat kuat sekali. Syadidul quwa. Ya, Allah sendiri sudah mensifatkan malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat besar. Kalau ada Allah lahu ay ya'khudha nar Ibrahim, kalau Allah SWT mengizinkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api yang ada pada Nabi Ibrahim. Ini disebutkan waktu itu dibangun-bangun yang besar ya oleh Raja Namrud ini, bangunan yang besar dikumpulkan di situ, kayu-kayu sangat banyak di dalamnya. Kemudian dihidupkan apinya sampai disebutkan burung itu kalau lewat sampai terbakar, kalau lewat saja padahal jaraknya jauh terbakar pula saking panasnya. Kemudian malaikat ya kemudian apa Nabi Ibrahim dilemparkan dengan apa, dengan manjanik, ketapel yang besar, senjata yang dikenal ya, ketapel yang besar, kemudian dilemparkan masuk ke dalam bangunan tersebut, masuk ke dalam ini. Kadang kita kan tidak memahami bagaimana bentuk pembakarannya kan demikian. Walaupun tadi kita sebutkan, sayangnya tidak ada alasannya, tapi berikan gambaran sedikit banyak. Kemudian dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam bangunan yang besar itu, yang di situ banyak apinya itu. Bangun datanglah di situ malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Allah SWT mengizinkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil apinya yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma haulaha, demikian juga yang di sekitar api tersebut, minal ard, dari bumi, wal jibal, demikian juga gunung-gunung ya. Jadi diambil apinya itu dan apa yang di sekitarnya situ juga, yakni tanahnya, gunungnya, wilkiha, kemudian dilemparkan hal-hal tersebut oleh malaikat Jibril fil masyriq, ke arah timur, dibawa semua, diangkat apinya dan apa yang ada di situ semuanya dilempar ke arah timur, awil maghrib, atau ke arah barat, la fa'ala, niscaya akan mampu. Akan mampu malaikat Jibril. Ya, walau amarahu ay yad'a Ibrahim bi makanin ba'id anhum. Kalaulah Allah merintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh dari mereka, dari mereka tadi yang melemparkan tadi, la fa'ala, niscaya malaikat Jibril akan melakukan. Suatu yang mudah sekali, ya. Demikian. Ini tidak menunjukkan perbuatan syirik sama sekali. Jauh pendalian mereka itu sangat jauh sekali. Dibuat-buat. Ya, sampai mungkin bersandar atau berpegang dengan yakni sarang laba-laba kan mereka ambil itu. Berikutnya Allah mengatakan walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama' la fa'ala. Kalau Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, akan dia lakukan. Wa hadza karajulin ghaniyyin, maka seperti ini seperti seseorang yang kaya. Lahu mal katsir, dia mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang banyak. Ya rajulan muhtajan, dia melihat ada seorang yang butuh. Fa yuridu alaihi, kemudian menawarkan kepada orang yang butuh itu. Yuqridahu, untuk meminjami dia. Ini tak pinjami uang. Atau mungkin tak kasih uang, dia uangnya sudah berlebihan banyak sekali. Ya. Aw ayyahibahu syai'an, atau dihadiahkan kepada dia sesuatu pada orang yang butuh itu. Yaqdi bihi hajatahu, untuk bisa memenuhi keperluan dia. Ya, ini saya mampu kan demikian. Fayabar rajulu al-muhtaj. Ya, maka orang yang butuh ini dia tidak mau menerima. Ayak khuda, untuk mengambilnya. Orang yang butuh tadi ketika ditawari dia tidak mau. ya dia lebih apa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Waisbir, dan dia pun bersabar ila ayatiyallahu, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada dia rezeki dengan suatu rezeki, la minnatan fihi, tidak ada budi padanya. Minnah itu adalah balas budi, kan itu. Dia ditawari, ini tak kasih uang. Dan itu terjadi pada ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad rahimahullah taala. Ditawari setelah beliau ya tampak kebenarannya, di fitnah Khalqul Quran tampak kebenarannya, yang asalnya dipenjara, dicambuk dan sebagainya, bahkan mau dibunuh, ya kan, tapi kemudian tampak kebenaran itu, maka beliau pun dimuliakan, ingin diberikan hadiah ini dan itu, namanya suatu khalifah yang besar ya, untuk memberi bantuan kepada warganya satu saja suatu yang mampu. Tapi Imam Ahmad beliau tidak mau, tetap seperti keadaan beliau yang awal dalam keadaan ikhwah. Demikian juga di sini, maka dia tidak mau menerima. Dan dia sabar sampai kemudian Allah SWT memberikan rezeki kepada dia yang tidak ada minnah, tidak ada balas budi. Ya, sampai disebutkan oleh para ulama di dalam fikih itu, lewat di dalam bahasan kita di Bulughul Maram, seseorang dia akan sholat, tentu saja berwudu, tidak ada air kecuali air yang diberikan oleh seseorang. Ini tak kasih untuk kamu berwudu. Maka mereka menyebutkan untuk dia tidak menerima air tersebut, tetapi untuk tayamum boleh. Kenapa? Karena hadiah itu ya menimbulkan apa? Minnah, balas budi. Untuk menjaga diri, maka dia tidak menerima. Dan untuk menjaga diri daripada aku punya hutang budi, lebih bagus aku tidak menerima dan aku tayamum, dan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau airnya itu bebas, siapa yang mengambil ya diletakkan umpamanya di tempat wudu, siapapun, ini uang untuk beli air umpamanya. Gratis. Nah, itu diambil. Tapi ini khusus dia umpamanya. Boleh itu boleh sama sekali. Tapi untuk menjaga diri, mereka para ulama menyebutkan tidak mengapa. Tayamum saja daripada ya ini berhutang budi. Ya demikian. Mereka menyebutkan demikian. Tapi orang alam kalau kemudian dalam badan tidak ada minah dan sebagainya, diambil aja kan gitu. Wudu sebab demikian. Karena untuk tayamum itu ada syarat-syarat yang ketat. Maka demikian, orang ini tidak mau menerima, tetapi bersabar sampai Allah berikan rezeki kepada dia dengan suatu rezeki yang tidak ada minnah balas budi. Fihi, di dalamnya li'ahad kepada seorang pun. Fa'ina hadha min istighosatil ibadah. Maka bagaimana keadaan seperti ini, ya, keadaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini, demikian juga keadaan yang tadi ditawari oleh orang yang kaya ini tadi, dari istighosah yang berupa istighosah ibadah wa syirik dan kesyirikan. Laukanu yafqahun, kalau mereka itu paham, kalau mereka itu faqih. Ya, kalau mereka itu paham, ini kan beda sekali bentuknya. Jadi mereka mengambil dalil untuk memperbolehkan istighosah dengan mayit yang sudah mati, dengan mengambil dalil ini tadi. Lihat tuh Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat Jibril, kalau itu tidak boleh istighosah ya dengan makhluk, dengan seseorang umpamanya, misalnya malaikat Jibril tidak akan menawari kepada Nabi Ibrahim. Ini batil sekali. Jelas malaikat Jibril dalam keadaan demikian kuatnya, ya, bersamaan dengan itu di hadapan dia, di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya demikian, masih hidup. Dan ini seperti dalam bab apa? Tolong menolong dalam kebaikan. Walaupun kisah ini juga doa, kan itu. Walaupun kisah ini juga doa. Semua ada saya mengatakan di dalam usul Salasa, kitab yang dasar, sederhana, tapi sangat penting bagi kita sebenarnya. Buku-buku yang dasar seperti ini, ya, kadang kita butuh untuk membacanya, menelaahnya. Beliau sebutkan di syarah usul Salasah ketika Syekh Muhammad bin Abi Wahab menyebutkan bentuk-bentuk ibadah, di antaranya adalah isti'adah, isti'anah, istighosah, doa, inabah, kembali pada Allah, taubat. Ya, maka dibahas oleh beliau tentang pembagian isti'anah. Al-isti'anah yaitu minta pertolongan dari bahasan istaf'ala. Isti'anah itu talabul aun. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Jadi yang kita bahas tadi itu babnya bab isti'anah, minta pertolongan, bukan bab istighosah. Apalagi istighosah dengan mayit, jauh sekali. Ya demikian. Bisa juga bab istighosah ini untuk dihilangkan kesulitan waktu itu, ya. Ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan berat waktu itu, ya, kemudian malaikat Jibril menawarkan untuk dihilangkan kesulitan itu, bisa juga. Tapi di sini juga pembahasannya pembahasan isti'anah, minta pertolongan. Ya itu dijelaskan juga oleh yang di Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Kasbu Syubhat ini. Sebutkan juga oleh Syekh Utsaimin di syarah Kasbu Syubhat di sini beliau mengatakan walau syubhatul ukhra dan mereka mengisi syubhat yang lain yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan jawaban terhadap syubhat ini adalah yang sebagaimana disebutkan oleh beliau juga oleh Syekh Umar bin Abdul Wahab di dalam makalah itu. Kemudian sebutkan kalaulah Nabi Ibrahim mengatakan na'am iya aku ada keperluan. Ya, ataukah mungkin kepada orang yang dipinjamkan itu orang yang di itu ditawar untuk dipinjam itu mengatakan iya aku mengambil bantuanmu uang tersebut umpamanya. Ya, dia mengatakan iya aku ada keperluan padanya pinjamkan aku atau hadiahkan kepadaku. Lam yakun musyrikan, dia tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ya demikian. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di syarah tadi isti'anah itu adalah talabul aun, bisa ditulis al-isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Wahuwa anwa'un, dan dia ada beberapa bentuk. Al-awal yang pertama ya isti'anah, seperti istighosah juga pembahasannya sama. Al-isti'anah itu bila minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Wahya al-isti'anah itu al-mutadhamminah li kamalidul, yaitu minta pertolongan yang mengandung kesempurnaan ketundukan. Mengandung kesempurnaan ketundukan minal abdi dari hamba li rabbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga tafwid amr ilaih, menyandarkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah. Kemudian jenis yang kedua, asani al-isti'anatu bil makhluk. Minta tolong kepada makhluk ala amrin yaqdir alaih, atas perkara yang dia mampu atasnya. Fadhi ala hasbil musta'an alaih. Maka ini tergantung dari yang dimintai pertolongan. Jadi minta tolong dengan makhluk yang dia itu mampu padanya, maka tergantung perkara yang dimintai pertolongan. Ya gitu. Ini jenis yang kedua, minta tolong kepada makhluk. Bagaimana hukumnya? Tergantung perkaranya apa. Baikkan ala bir, kalau dia itu perkara yang baik, maka ini boleh, bahkan disyariatkan. Jadi pertama, kalau itu perkara yang baik, maka itu suatu yang boleh, bahkan disyariatkan, dapat pahala. Dan ini surat Al-Maidah yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi jenis yang kedua ini ada bermacam-macam, tergantung perkaranya apa. Yang kedua, kalau perkara itu isim, perkaranya itu adalah dosa atau permusuhan, maka itu haram. Dalilnya surat Al-Maidah juga yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang ketiga dari bentuk yang kedua ini, apabila dia itu perkara yang mubah, maka boleh-boleh saja. Ya boleh. Ini jenis yang kedua, yaitu minta tolong kepada makhluk yang dia mampu padanya. Kemudian yang ketiga dari bentuk isti'anah adalah asalis al-isti'anah tu bimakhluk hayyun hadirun ghairu qadir. Minta tolong kepada makhluk yang hidup dan hadir dan dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Seperti pernah contohkan minta tolong kepada orang yang lumpuh. Ada di hadapan dia. Hidup juga. Tetapi dia tidak mampu, lumpuh, minta tolong untuk membawakan barang. Ini suatu apa? Lahun, perkara yang sia-sia. Ya, sia-sia. Arabiu yang keempat, al-isti'anah bil amwat. Minta tolong kepada mayit. Au bil ahya ala amrin gaib, atau orang yang hidup atas perkara yang tidak ada. Ya, minta tolong kepada dukun. Ya, agar umpamanya orang yang hilang itu kembali lagi umpamanya. Tidak boleh seperti ini. Jadi minta tolong kepada mayit atau minta tolong kepada orang yang hidup perkara yang tidak ada dan tidak mampu, maka ini syirik. Ini syirik. Manggil-manggil, panggil namaku umpamanya, nanti akan mudah urusanmu. Ini juga syirik. Al-khamis yang kelima, al-isti'anah bil amal. Walahwal al-mahbubah, minta tolong dengan amalan-amalan dan perkara-perkara yang dicintai ilallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disyariatkan, minta tolong dengan amalan soleh, disyariatkan. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 153. Wastainu bis-sabri was-salahu innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan masalah ini, Nabi kalau dalam kesulitan beliau berdoa, salat, ya demikian. Dan ini tidak ada dalil untuk salat hajat. Dan mereka mengatakan salat hajat, dalilnya ini, minta tolonglah dengan sabar dan salat, salat hajat. Tidak ada salahnya yang kemudian seperti itu. Ya. Jadi di sini demikian juga tidak ada kaifiah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata cara sholat hajat itu. Selain mereka demikian mencari-cari dalil, ini dalilnya sholat hajat ketika ada keperluan, tidak ada. Jadi minta tolong dengan amalan soleh, dengan sabar, ya ketika akan berusaha sabar untuk mendapatkan keberhasilan, ya demikian. Ini isti'anah. Jadi jawabannya adalah tadi. Mudah sekali perbuatan mereka itu, yang disumbat mereka ini mudah tadi dijawab. Kita membahas sedikit tentang ya ini apa yang terjadi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Allah SWT menyebutkan di surat Al-Anbiya mereka mengatakan qalu harrikuhu, ini kisahnya disebutkan di surat Al-Anbiya mulai ayat yang ke-68. Mereka mengatakan orang musyrik, harrikuhu, bakarlah dia, wansuru aliyatakum, dan tolonglah sesembahan-sembahan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau kalian mampu melakukan. Kulna, kami katakan, yani Allah SWT mengatakan, ya naru wahi api kuni, karena nar itu dimaksudkan pada mu'annas, ya perempuan, jadi ada tambahan ya di sini, kuni, jadilah engkau wahi api bardan, dingin, wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Kalau Imam Al-Qurtubi bin Wata'ala dalam tafsir beliau ini jami' di ahkam Al-Quran, qalu harikuhu lama inqata'u bil hujjah, ketika mereka tidak mampu untuk membalas dengan hujjah, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, tanyalah itu patung yang paling besar, ya, kalau dia bisa berbicara, ya tidak bisa. Sebelum waktu itu beliau menghancurkan patung-patung yang ada, kemudian digantungkan kampanye itu di leher patung yang paling besar, ya, kemudian dikatakan itu tadi. Mereka tidak bisa menjawab. Ketika mereka tidak mampu untuk menjawab alasannya Nabi Ibrahim alaihissalam, izzatan bi ismin, mereka merasa sombong juga pada dalam keadaan mereka itu berdosa sebenarnya. Wan sarahu ila tariqil ghasm wal ghalabah, maka mereka ketika tidak mampu menjawab ya alasan Nabi Ibrahim, maka mereka menuju jalan ghasm, merampok, ini kekerasan, wal ghalabah dan kekasaran. Ya. Wa qalu, mereka mengatakan hariku, bakarlah dia. Ruwi anna qail, dikatakan bahwa yang mengatakan ini adalah seorang dari Akrot, suku Kurdi yang ada di Paris, di daerah Iran, Rusia. Sudah ada Akrot, itu suku yang ada di Irak kan, sekarang suku Kurdi itu. Wah. Ini orang pedalaman, tapi tidak ada sanadnya, ini sebagai gambaran bagi kita. Kemudian disebutkan faqasafallahu bihil ard, akhirnya dia ditenggelamkan. Ya, di muka bumi. Bahwa tajal-jalu biha ila yawmil qiyamah, maka dia naik turun di muka bumi sampai nanti hari kiamat. Ini disebutkan demikian. Wan suru aliyatakum, dan tolonglah sembahan kalian, ya ini untuk kemudian menghancurkan, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh Ibn Ishaq, Ibn Ishaq menyebutkan Ibn Ishaq ini memiliki Maghazi ataupun Sirah. Ya, kalau dalam hal ini tidak dianggap dia. Disebutkan, ya kita baca aja. Wajah al-Hatok, tidak ada sanadnya. Mereka mengumpulkan kayu-kayu. Kita kalau membaca cerita seperti ini kadang terhibur, misalnya, insya Allah. Tapi tidak ada sanadnya. Senang gitu. Tapi harusnya kita disebutkan. Hewan-hewan kalau ceritakan, ya ini tafsir apa gitu, ya kemudian disebutkan kisah-kisahnya itu hadis-hadis dhaif. Kita yang mendengar sebenarnya risi. Tapi enak, itu bikin gak ngantuk kan itu. Tapi harusnya dijelaskan itu dhaif itu. Masya Allah ada faedah, hadisnya dhaif. Kita kalau menyebutkan faedah banyak yang tafsir ini, tapi dhaif semua. Kalau cerita hewan dengan tafsir itu, ya wah, tidak ngantuk dia. Nah, ini kita coba kalau baca ini. Ini bagaimana disebutkan? Banyak, kalau mau melihat tafsir ini banyak, tapi dhaif. Harusnya hewan juga teliti, jangan, oh iya, mantap, masya Allah. Harusnya paham. sini kadang risih disebutkan, wah masya Allah padahal semangat, padahal enggak palsu dan sebagainya. Nah, jadi kita harus semakin paham ya, kalau ada di antara hewan kita menerangkan itu, ya dengarkan itu ya. Sanadnya mana kan itu harusnya. Itu ini sebagai pembelajaran. Semua yang Ishaq tidak ada sanad. Mereka mengumpulkan hatok kayu-kayu satu bulan, kemudian mereka nyalakan. Ya, ketika sudah menyala dengan keras, sampai-sampai angkan atau air burung itu yang muru bijana hati, bijana batihya. Nah ini dia sampai-sampai saking panasnya itu satu bulan ini dikumpulkan kayu kemudian dibakar. Sampai saya burung itu kalau lewat terbakar, payah tarik, terbakar dia. Burung kalau berjalan terbakar. Semua kayu di Ibrahim Wana, Ibrahim diikat dan diletakkan di manjanik, tadi ketapel yang besar. Dalam keadaan diikat, dikatakan bahwa iblis ini yang membuat manjanik ini, yang membuat ketapel besar ini. Ya, kemudian fadajat asamawat wal ard, ini yang di bawah. Demikian perbuatannya di langit, yang di atas bagaimana? Maka langit-langit demikian juga bumi, wa mang fihina, dan di antara langit dan bumi dari malaikat dan semua makhluk kecuali manusia dan jin. Mereka mengatakan, Rabbana ya Allah Ibrahim, ya Allah Ibrahim, laisa bil ard ahadun ya'buduk ghairuhu. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi itu menyembah selain dia. Yuhraq fika, dia dibakar karena engkau ya Allah. Fa'adin lana bin nusrati, izinkan kami untuk menolong dia. Ya Allah, semuanya Ibrahim itu di bawah, ya, dia saja yang menyembah di muka bumi. Izinkan kami untuk menolong dia. Ini yang ada di langit, demikian di bumi. Bakalallahu taala, maka Allah mengatakan, ini istighosah bisa ilmikum, kalau dia minta istighosah kepada salah seorang dari kalian, maka tolonglah. Ya, aku izinkan kalian berikan pertolongan. Wa illam yad'u ghairi, kalau dia tidak berdoa selainku, kalau dia tidak berdoa kepada kalian, tidak minta kalian, fa ana a'lamu bihi, maka akulah yang lebih tahu tentangnya. Wa ana waliyyu, aku adalah walinya. Ya, demikian. Kemudian disebutkan ketika dia dilemparkan ke api itu, ada dilemparkan dalam api tersebut, maka datanglah malaikat yang menjaga air, yang menyimpan air, dan dia di udara. Dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau kamu mau an ahmidna nar bil ma', kalau kamu mau api itu aku hancurkan, ya, aku akan lakukan." Maka berkata Nabi Ibrahim, "La hajah li ilaikum, aku tidak butuh kepada kamu." Demikian juga malaikat angin, demikian juga yang lainnya. Ya, demikian. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, "Allahumma antal wahid fis sama, ya, engkau adalah zat yang satu yang ada di langit." Ya, demikian. Kemudian dia mengatakan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukup bagi Allah dan sebagus-bagus wakil. Kemudian disebutkan ini, hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubhat. Warah Ubay bin Ka'ab, dibuatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian disebutkan tadi. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat juga Ka'ab al-Ahbar juga disebutkan tentang kisah tersebut. Kemudian disebutkan bahwa Allah SWT menyebutkan dalam ayat tersebut bardan wa salaman. Jadi kisahnya tadi ya, ini dilemparkan dan sebagainya. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wadzakara ulama, sebagian ulama menyebutkan ya tentang jadilah dingin dan menyelamatkan, lakana barduha asyadu alaihi min harya. Kalau niscaya Allah tidak mengatakan dingin dan selamatlah, niscaya dinginnya itu mengalahkan panasnya. Ya, demikian. Walau lam yakul, kalaulah tidak Allah mengatakan ala Ibrahim, kan kalimatnya dinginlah dan selamatkan kepada Ibrahim, kalau tidak ada kalimat atas Ibrahim, lakana barduha bagian alal abad. Ya, niscaya dinginnya terus sampai nanti hari kiamat. Tapi kan Allah mengatakan ala Ibrahim, dinginlah dan selamatlah ya kepada Ibrahim. Kalau Allah tidak mengatakan atas Ibrahim, niscaya dingin terus sampai hari kiamat. Wata para badul ulama sallallahu mengatakan anallahu ta'ala anzala zarbiyah minal jannah fa basata fil jahim. Dia mengatakan bahwa Allah SWT membentangkan zarbiyah yang ada di surga itu di jahim, di panas tersebut. Wa anzalallahu malaikah Jibril wa Mikail. Ya, demikian juga Allah turunkan malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian timbullah keselamatan tersebut. Wa qala Ali bin Abbas, berkata Ali bin Abi Thalib bin Abbas, "Laulam yathba barduha salaman lamata Ibrahim min bardiha." Kalau tidak dilanjutkan bardan wasalaman niscaya Nabi Ibrahim pun akan meninggal juga karena dinginnya. Ya. Walam yabqa yawmaitin nar illa tufiyat, tidak ada di sudut api kecuali akan menjadi dingin. Wa qala Ka'ab, berkata Ka'ab wa Qatadah, demikian juga Zuhri. Nah, ini kalau ini hadisnya ada semua dalam Sahih Bukhari. Ya, kisah tadi tentang masalah cicak. Lam tabqa yawmaitin dabah illa adfa'at anhu nar illa waza'. Waza'. Tidak tersisa binatang kecuali berusaha untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim kecuali waza'. Fa'inah kana tangfu alaih. Sungguhnya dia itu meniupkan api tersebut. Fadidzalika amara Rasulullah, oleh karena itu Allah ya Rasulullah merintahkan biqadri untuk membunuh waza'. Itu apa? Cicak. Ya wa samaha faisiqah, dan Nabi beri nama dengan faisiqah, fasik yang kecil. Kalau ini jelas ya kisah yang ini saja, ya ini yang apa cicak ini. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, hadis Ummu Syarik nomor 3359. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqadri wasah. Nabi merintah untuk membunuh cicak. Wa qala, dan Nabi mengatakan kana yang fuhu ala Ibrahim alaihi salam. Ialah yang meniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya itu, kalau itu sahih. Ya, tapi tadi kita kisahkan itu adalah dhaif. Tapi enak kita mendengar ya. Jadi yang punya itu dikumpulkan satu bulan, kemudian dibakar sampai-sampai burung itu lewat itu terbakar. Kemudian Nabi Ibrahim diikat di manjanik, ini ketapel yang besar, dilemparkan ke dalam bangunan tersebut. Kemudian datang malaikat ini dan itu, kan gitu. Tapi itu dhaif. Ya demikian. Ini kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan di tafsir juga oleh beliau di sini bahwa malaikat Jibril punya kekuatan alamu syadidul quwa. Ini yang mengajarkan adalah malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan syadid yang sangat. Itu mirrotin. Mirroh disebutkan fi wasfihi itu mantik hasan, yang mempunyai ya pembicaraan yang bagus. Sebagian mengatakan itu sehah jism wa salamati minal afat, mempunyai badan yang sehat dan keselamatan dari kerusakan, tidak cacat. Ya demikian. Sebutkan alamahu syadidul quwa, yang mengajari Nabi Muhammad ini Al-Qur'an itu adalah syadidul quwa yang sangat kuat, yaitu yakni Jibril alaihissalam fi qaul sairil mufassirin. Semua ahli tafsir mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian sungkan tumirat ini itu kuat. Berkata Kalbi, wa kana min syiddati Jibril, di antara kekuatan yang sangat dari malaikat Jibril alaihissalam, anahu iqtala'a madain qaum Lut, dialah yang mengangkat Madain, negerinya, medannya, negerinya qaum Lut. Minal ard dari muka bumi, as-sufla yang di bawah. Fahamalah, kemudian diangkat dengan apa di sayapnya sampai diangkat ke langit. Hatta sami'a ahlas sama, sampai yang ada di langit itu mendengar, ya mendengar nabhi ila bihim, suara gonggongan anjing-anjing mereka. Diangkat oleh malaikat Jibril ke atas sampai yang ada di langit itu mendengar suara gonggongan anjing kampung mereka itu. Ya, dinaikkan ke atas. Wasiyah di kihim, ya. Demikian juga ya teriakan dari ayam jantan mereka, jago-jagonya itu ayam jagonya. Semua kalau bagaimana dibalik oleh malaikat Jibril. Ini diantara kekuatan malaikat Jibril. Kemudian disebutkan diantara kekuatan malaikat Jibril adalah anau absara iblis. Ini melihat iblis ketika berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya kemudian apa? Dilemparkan ya sampai di daerah Ardu Muqaddasah. Ini arti tanah yang disucikan. Demikian juga di antara kekuatannya adalah dia berteriak kepada Samud. Kaum Samud itu kan hancur dengan apa teriakan kan? Sebutkan di sini yang berteriak itu adalah malaikat Jibril. Ya tadi kita sebutkan itu tidak ada dalilnya ya. Belum lagi ini kita harus pahami, tapi karena sebutkan. Ya kisahnya seperti banyak. Ya ini apa dia berteriak kepada kaum Samud padahal jumlahnya banyak. Demikian juga besar-besar. Fa'asbahu jathimin qaumidin. Allah sebutkan mereka dalam keadaan tergelitik, hancur semuanya. Teriakannya kalau di tafsir ini teriakannya malaikat Jibril. Demikian juga di antara kekuatan yang malaikat Jibril, wa kana min syiddati hubutuhu minas sama'a ilal anbiya, dia mampu dari langit ya kemudian ke bumi kepada para malaikat. ya kepada para nabi, cepat sekali dari langit ketika Allah perintahkan langsung menuju para nabi. Demikian juga pada Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa jaraknya? Wasu'udu ilaiha, demikian juga naiknya di waktu yang cepat. Demikian juga ketika Isra Mi'raj. Ya, demikian. Ini di antara apa? Tafsir ya syadidul quwa, sangat kuat sekali. Demikian juga disebutkan adapun malaikat Jibril alaihissalam, ya, ya demikian juga disebutkan di sini ini Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau ketika dalam keadaan dilemparkan ke dalam api tersebut, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebutkan di dalam tafsir ya surat Ali Imran di ayat 173. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagus-bagus pencukup kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagus-bagus ini cukup bagi kami Allah, dan sebagus-bagus wakil, yakni penolong kami. Disebutkan oleh ya Imam Bukhari radhiyallahu taala di hadis nomor 4563. Ya, disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan tafsir hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahim, diucapkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengucapkannya, Ibrahim al-Khalil alaihi salam, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api. Ya, ketika ya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, maka kemudian beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil, ini kafinallah, Allah SWT mencukupi kami. Ya, demikian. Hasbunallah, yakni Allah SWT mencukupi kami. Ya, Allahu kafi, yakni Allah SWT yang memenuhi. Dan itulah juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini di ayat yang ke-113 tadi. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang ketika mengatakan kepada kaum mukminin, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menghancurkan kalian, qad jama'u lakum fahshawhum, maka takutlah kalian wahai kaum mukminin kepada orang-orang kafir. Wa qalu, maka berkata kaum mukminin, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah SWT, dan Allah adalah sebagus-bagus pemberi pertolongan. Jadi Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dilemparkan dalam api. Demikian juga Nabi Muhammad dan orang beriman mengucapkannya, disebutkan yaitu setelah perang Uhud telah lewat. Kita juga lagi membahas di dalam pembahasan yakni surah Nabawiyah, ketika selesai perang Uhud, ya kemudian di situ perang Hamr Asad, ya maka Nabi mengucapkan dan kaum mukminin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian juga ketika kita dalam keadaan kesulitan, mencontoh Nabi Muhammad, demikian juga Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, demikian. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan sebagus-bagus Allah itu sebagai penolong. Ya, disebutkan juga oleh para ulama adapun tafsir di surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wawu di sini wawunya ataf kepada apa? Wawunya ataf kepada dhamir ka. Wahai nabi, cukup bagimu dan orang-orang yang mengikuti kamu dari kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya. Jadi cukup bagimu wahai Muhammad, demikian juga cukup bagi orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun yang mengatakan bahwa wahai nabi, cukup bagimu Allah dan orang beriman, itu adalah salah. Ini orang yang beriman, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kamu, maka ini salah. Kalau atofnya kepada Allah di sini adalah salah. Ini dibahas dalam pembahasan aku. Ya, demikian. Insyaallah demikian. Dan baca sebelum ini.